hujan ampas-ampas basa beta tungkapala anjing gonggong beta lalu gigi nona dagang nona janji mau baku dapat di sapu rumah beta ungkapala anjing gonggong beta lalu gigi nona dagang nona janji mau baku dapat di sapu rumah ales sekal luar nona aku.